kau mau memperhatikan diriku lebih jauh lagi. Ternyata aku telah salah duga, telah salah menilai diriku. Iya, iya kakak. Kini aku mengerti. Aku bukanlah seorang wanita yang pantas menjadi idamanmu. Aku bukanlah seorang wanita yang pantas menjadi pendamping hidupmu. Permata biru. Sepasang permata biru. Kepada siapakah kau kelak akan kuberikan? Tidak, tidak seorang pun. Kalian akan menjadi milikku. Aku tidak akan menyerahkan satu di antara kalian pada seorang pria. Tidak. Atau aku akan berikan permata ini pada siapapun juga. Yang pertama kali kutemui, siapapun juga. Siapapun pria yang kutemui yang memperhatikan dan menghendaki diriku, akan kuserahkan segala galanya. Ya, iya, iya. Akan kuserahkan segala galanya apa yang menjadi milikku. Iya. Aku akan serahkan segalanya padanya. Pada laki-laki pertama. Siapapun dia. Ya, akan kutunjukkan pada Kakang Saka. Ya, akan kutunjukkan pada Kakang Saka bahwa masih ada laki-laki yang mau memperhatikan diriku. Masih ada laki-laki yang menyukai diriku. Aku masih tetap seorang wanita yang cantik. Anting Wulan, gadis lincah dan manja, gadis yang semula selalu diperhatikan oleh kakang-kakangnya di Gua Larang, kini dalam kesendiriannya, setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam upaya meraih perhatian dan kasih dari kakangnya, Raden Sakapalwaguna, menderita satu pukulan batin yang teramat parah. Ya, dalam kesendiriannya, setelah kembali mengalami kegagalan untuk mendapatkan kembali pusakanya, luka hatinya kembali mengoyak pedih. Kukira kakang akan mau berpaling padaku setelah kembali sendiri. Aku persembahkan permata biru yang merupakan lambang cinta suci. Kakang, aku cinta padamu, kakang. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku benci. Aku benci padamu. Aku benci padamu, kakak. Aku benci. Karena tak mampu menahan pukulan batin, Anting Wulan jatuh pingsan. Sementara itu si tunggul kudanya yang setia di sampingnya mencoba untuk menyadarkan majikannya. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkan dengan menggulingkan tubuh majikannya dan tidak juga berhasil, si tunggul mulai menjadi gelisah. Aku mendengar suara ringkik seekor kuda di tengah hutan sana. Ada apakah? Aku akan kulihat. Mudah-mudahan di sana aku tidak menjumpai seekor harimau ataupun perampok. Rupanya ada seorang yang mendapat celaka. Rupanya dia seorang wanita. Dan ini rupanya adalah kuda tunggangannya. Ya, apakah yang telah terjadi dengan gadis ini? Nona, Nona, sadarlah Nona. Nona, dia pingsan. Akan ku coba sadarkan dengan mengusapkan air di wajahnya. Ya, akan ku ambil air di parit itu. Setelah mengambil air dengan sehelai daun besar, laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun itu kemudian mencoba menyadarkan Anting Wulan dengan mengusapkan air yang dingin di wajahnya. Dan beberapa saat kemudian... Siapakah kau? Siapakah kau di sana? Aku di kota kecil itu dikenal dengan nama Ki Palung. Aku adalah seorang hamba dari saudagar kaya raya di kota Jati Tujuh. Lalu siapakah kau ini, Nona? Apa yang terjadi dengan dirimu? Hanya kecelakaan kecil. Aku terjatuh dari kudaku. Terima kasih atas pertolonganmu. Namaku adalah Anting Wulan. Aku sedang dalam perjalanan. Keadaanmu masih lemah, Nona. Kukira sebaiknya kau jangan lanjutkan perjalananmu. Beristirahatlah beberapa saat di tempatku. Kau baik sekali, Kakang Palung. Terima kasih. Ayolah, Jati Tujuh tidak terlalu jauh. Kota itu ada di sebelah utara hutan ini. Mari. Oh ya, bawalah serta kudamu itu. Baiklah, Kakang Palung. Kakang, naiklah di belakangku. Aku naik bersamamu? Iya. Bukankah kita akan berjalan bersama? Kakang mengundangku untuk beristirahat, bukan? Iya. Baik. Hup. Tempat tinggal Ki Palung di sebuah kawasan pertanian besar milik Loh Barda, saudagar terkaya di kota Jatih Tujuh. Sedangkan Ki Palung sendiri adalah merupakan salah seorang kepercayaan Loh Barda. Beberapa saat setelah pertemuan Ki Palung dan Anting Wulan. Apa aku tidak salah dengar? Kau akan menikah. Kau akan kawin. Benar, Tuanku Barda. Hamba akan menikah dalam waktu beberapa hari. Benar-benar tidak kusangka, Palung. Siapakah calon istrimu? Seorang janda muda ataukah seorang perawan tua? Mungkin dia adalah seorang perawan tua. Ya, kau benar-benar beruntung, Palung, mendapatkan kembali seorang perawan. Ya, sekalipun dia adalah seorang perawan tua. Kau beruntung. Mengapa baru sekarang kau mau menikah? Bukankah sudah sejak dulu aku sudah mendesakmu untuk segera berumah tangga? Cari seorang gadis ataupun seorang janda yang cantik. Tidak ada seorang pun yang menolak lamaranmu, Palung. Kau adalah orang kepercayaanku. Kau memiliki simpanan kekayaan yang cukup. Siapakah nama gadis itu dan dari desa manakah kau dapatkannya? Namanya adalah Anting Wulan. Anting Wulan. Oh. Sungguh-sungguh bagus nama itu. Anting Wulan. Anting Wulan. Dari mana kau dapatkannya? Dari desa Cangkuang. Ya, Cangkuang, tuanku. Desa Cangkuang. Ya, jauh sekali. Sebuah desa kecil di sisi timur hutan raya. Benar, tuan. Bagus. Selamat, Palung. Nah, uruslah segala keperluannya. Aku akan hadir pada saat upacara pernikahanmu dengan membawa hadiah besar untukmu, ya. Tapi satu hal, Tanah pertanianmu jangan sampai terbengkalai karena perhatianmu pada istrimu itu, ya? Iya, saya berjanji tidak akan melalaikan tugas saya, Tuanku. Bagus, bagus. Sekarang kau boleh pergi. Siapkanlah perayaan pestamu. Terima kasih, Tuanku. Saya permisi. Benarkah kata-katamu itu, Somar? Wah, benar, Tuan. Gadis itu ditemukan palung di hutan raya. Cantik, cantik. Seberapa cantik menurut pandanganmu itu? Saya tidak berdusta, Tuanku. Gadis itu adalah masih muda. Berumur tidak lebih dari 20 tahun. Wajahnya sawo matang, manis sekali, Tuanku. Bertubuh semampe, tapi gerakannya kelihatan gesit, Tuanku. Mungkin dia adalah seorang gadis pendekar, Tuanku. Somar bodoh, Somar buta kau. Awas ya. Aku tidak ingin kau permainkan dengan kebodohanmu dan pandanganmu itu. Baiklah, sekarang aku ingin bertanya, bagaimana kecantikan gadis itu dengan Surti simpananku? Surti gadis desa Kaliwungu simpananku itu. Bukankah kau pernah melihatnya? Coba. Surti. Tuanku, Surti memang cantik, Tuanku. Tapi gadis itu yang dibawa palung itu memiliki daya tarik yang luar biasa, Tuanku. Setan kau, Komar. Bodoh, buta. Mungkin aku dapat mempercayai ada seorang gadis secantik yang kau katakan. Tapi jika gadis itu sampai mau menikah dengan palung, duda tua dengan cacat kaki, aku benar-benar tidak dapat menerima. Kau pergi, bodoh. Pergi! Tuanku. Jika memang kau hendak mencarikan aku wanita cantik, carilah yang sepadan denganku. Jangan kau tunjukkan wanita yang seharusnya menikah dengan palung hambaku. Ayo pergi, setan! Pergi, bodoh! Buta! Baiklah, Tuanku. Hamba pamit. Iya, pergi! Setan! Aku dianggapnya pantas bersanding dengan calon istri palung hambaku. Setan! Tuanku Barda. Oh, kau Icum. Ada apa? Oh ya, bukankah kau sekarang membantu di rumah palung? Iya, benar, Tuanku. Bagus. Sekarang ceritakan padaku tentang calon istri palung itu. Ayo. Justru karena itulah saya menghadap Tuan kemari. Saya ingin melaporkan sesuatu yang tidak pantas terjadi. Suatu kejanggalan. Jika tidak mau dikatakan sebagai suatu keajaiban. Apa maksudmu, Icum? Ki Palung akan menikah dengan seorang wanita yang sangat ramah cantik, yang hanya pantas untuk Tuanku. Kau tidak mengigau, Bejum. Kau tidak sedang bermimpi. Sesungguhnya lah hamba merasa kejadian ini bagaikan sebuah mimpi. 2 hari yang lalu, Ki Palung membawa tiba-tiba seorang wanita. Dan setibanya di rumah, wanita itu beristirahat dan mengurung diri di dalam kamar Ki Palung. Dia sungguh seorang gadis yang masih belia. Cantik dan pasti akan membuat tergila-gila setiap laki-laki yang melihatnya. Cukup. Sediakan kudaku cepat. Sediakan kudaku. Mana ini pelayan bodoh? Pelayan goblok. Sediakan kudaku cepat. Biarlah saya yang akan menyediakannya, Tuan. Iya. Cepat sediakan kudaku. Aku akan melunasi rasa penasaranku. Mana mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Cepat, kudaku! Aduh, siapakah sebenarnya wanita itu? Ini kudanya, Tuan. Katakan pada Ki Somar untuk segera menyusulku, ya? Iya! Loh Barda, saudagar kaya raya dari kota Jatih 7, melarikan kudanya menuju kawasan pertanian di pinggiran kota kecil itu. Beberapa saat saja, saudagar kaya itu telah tiba di kawasan pertaniannya.

tinggalkanlah aku di sini sendirian. Sanjaya, aku ini Nimas Kayuwangi. Dan kau anggap apa Kakang Dampu Awuk ini? Jangan membuatku bingung dengan sikapmu itu. Kau harus berpikir tentang Nimas Kayuwangi, tentang ayah, dan juga semua kerabat lain yang masih mengikuti perjalanan kita, Sanjaya. Itulah yang kuminta dari kau, Sanjaya. Terima kasih, Kakang Dampu Awuk. Mungkin Sanjaya yang dulu bukan Sanjaya yang sekarang. Kalau saja Sanjaya dahulu hanya minta kasih sayang kepada ibunda dan juga ayahanda dan juga semua kerabat kerajaan juga punggawa, tetapi sekarang tidak. Sanjaya yang sekarang baru faham apa arti hidup. Bahkan Sanjaya akan faham arti sebuah kematian. Dan kematian bukanlah tidur panjang yang banyak diceritakan orang. Kau harus memahami perubahan pikiran tentang Sanjaya nih, Mas Kayuwangi. Ayo, kita tinggalkan saja dia. Dia perlu untuk menyendiri. Ya, baiklah Kakang Dampu Awuk. Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk bergeser dari tempat duduk Sanjaya. Seakan-akan Sanjaya tidak pernah berpikir siapakah Nimas Kayuwangi, siapa pula Dampu Awuk. Bahkan Sanjaya juga tak pernah berpikir siapakah Prabu Sana itu. Yang ada hanyalah ibunya. Dan seakan Sanjaya tengah memahami arti sebuah kehidupan yang tidak pernah langgeng. Sanjaya, ya, dialah putra mahkota dari Prabu Sana. Namun anak yang masih muda belia itu masih tak percaya kalau ibunya tengah menghadap Dewata Agung untuk selamanya. Ibu, aku bersumpah, jika saja aku dikaruniai umur panjang, maka umur itu akan aku berikan kepadamu. Tapi kenapa Dewata Agung begitu cepat memutuskan? Aku rela mati bersamamu, Ibu. Oh, Dewata Agung, tiupkan roh ibuku lagi. Kurangi umurku. Berikan kepada orang yang aku cintai dalam hidupku ini. Aku rela. Apakah kau tidak mendengar akan jeritan hatiku? Tempat lain, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk merasa cemas ketika Sanjaya mendekap mayat ibunya yang belum juga dikuburkan. Sekalipun Nimas Kayuwangi sudah meminta agar mayat ibunya segera dikubur bersama-sama. Sementara itu, Prabu Sana ayahandanya hanya berdiam diri, tak mampu berbuat sesuatu pun. Sanjaya, apakah kau justru akan menyiksa jenazah ibumu? Apakah kau tega melihat bunda kita menjadi terkapar seperti ini? Kita harus segera menguburnya, Sanjaya. Kau harus tahu, kita hormati jenazah orang yang kita cintai. Sanjaya, apakah kau ini benar-benar sudah mulai berubah? Nimas Kayuwangi, kau jangan punya pikiran seperti itu. Itu tidak baik. Sanjaya, kita harus segera menguburkan jenazah ibu. Karena itulah penghormatan terhadap orang yang telah wafat. Tidak baik jika kita biarkan beliau selamanya seperti ini. Kakang, marilah kita gali lubang untuk pemakaman bunda Kakang Dampu Awuk. Tidak, kalian tidak boleh melakukannya. Apa? Apa katamu, Sanjaya? Mas Kayuwang, tahanlah emosimu. Biarkan Sanjaya mengutarakan isi hatinya. Kita kan belum tahu apa yang sebenarnya dia maksudkan. Nimas Kayuwangi, kau jangan menuruti emosimu. Tapi kau harus tahu perasaan Sanjaya. Apakah itu namanya adik yang patuh kepada saudara tuanya, Kakang Dampu? Apakah itu namanya adik yang bisa menghargai pendapat orang tuanya? Setiap orang yang hidup di atas bumi ini memiliki kekuatan pikiran sendiri-sendiri. Mempunyai hasrat yang tidak diketahui oleh orang lain. Maksud Kakang, apakah Kakang Dampu justru akan mengikuti jejak Sanjaya? Sanjaya, apa sebenarnya yang kau inginkan dengan jenazah ibu? Apakah kakak Nimas Kayuwangi sudah selesai untuk mempersoalkan aku? Apa? Jadi kau... Ayo terus. Silakan. Silakan kakak Nimas Kayuwangi memarahi aku hingga kakak Nimas Kayuwangi puas. Untuk mempersoalkan Sanjaya hingga dunia ini menjadi kiamat. Ayo. Ayo. Silakan kakak Kayuwangi mempersoalkan Sanjaya. Sekarang, silakan kalian menjauh dari jenazah ibu ini. Dan aku mohon sekali, kalian dengan rela meninggalkan tempat ini. Kalian bisa melihat Sanjaya berbuat sesuatu. Apa maunya Sanjaya itu sebenarnya? Kalau tadi dia memeluk ibunya erat-erat, tapi kenapa sekarang tidak? Dan malah menyuruh kami meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu apakah Sanjaya ini benar-benar mengalami goncangan jiwa ataukah... Sanjaya, bagaimana kalau kita gali tanah untuk pemakamannya? Kita pergunakan peralatan yang ada. Maaf. Apakah aku harus mengulangi perkataanku, Kakang Dambu Awu, Kakak Kayuwangi? Iya. Nimas Kayuwangi, biarkanlah Sanjaya berbuat sesuatu. Tidak, Sanjaya. Aku tidak mau pergi dari sini sebelum jenazah ibu kita terkubur. Aku adalah anaknya. Maka aku juga berhak atas pemakamannya. Pergilah kau dari sini kalau kau tidak mau menguburkannya. Aku dan Kakang Dampu bisa menguburnya sendiri. Ayo pergi. Aku tidak suka punya adik seperti kau. Kau yang harus pergi, Kakang Kayuwangi. Apa? Katakan sekali lagi, Sanjaya. Maafkan aku, Kakak Kayuwangi, jika kata-kataku terlalu berani. Ini adalah permohonan Sanjaya yang terakhir kali. Tinggalkan Sanjaya dan jenazah ibu di sini. Kalian berdua boleh pergi atau melihat dari tempat yang jauh. Kau keras kepala, Sanjaya. Baik, tapi aku ingin mendengar apa yang hendak kau lakukan. Katakan. Tak seorang pun yang boleh menguburkan jenazah ibuku, kecuali aku. Sanjaya, aku akan membantumu bersama Nimas Kayuwangi. Aku adalah anak laki-laki dari Ibunda Kanti. Maka akulah yang berhak menguburnya. Maaf. Nimas Kayuwangi dan Dampu Awu segera meninggalkan tempat dengan perasaan tidak mengerti. Kenapa Sanjaya berkata bahwa ibunya akan dimakamkan sendiri tanpa bantuan orang lain? Sementara itu Prabu Sana ayahandanya hanya dapat memperhatikan saja sikap putranya. Dengan peralatan yang ada, Sanjaya terus menggali tanah untuk pemakaman ibunya sendirian dengan cucuran keringat membasahi pakaian yang ia kenakan. Sesaat, Sanjaya berhenti karena merasa telapak tangannya panas. Tanganku telah memerah. Padahal tanah ini begitu keras. Dan sekarang baru kudapatkan sedalam lutut. Tapi tanganku menjadi... telapak tanganku menjadi lecet dan berair. Tidak. Sekalipun telapak tanganku akan remuk, aku akan makamkan almarhum ibuku. Ya, sekalipun hujan dan badai mengguyurku, aku akan terus menggali. Ya, sekalipun petir akan menyambarku, aku harus mampu membuat makam ibuku. Karena tempat yang aku gali adalah rumah masa depan yang abadi, tubuhnya dan arwahnya tentram di surga luka yang kekal. Sanjaya, istirahatlah kau. Biar aku dan Kakang Dampu Awuk yang menggantikanmu. Benar, Sanjaya. Kau harus istirahat. Aku telah bersumpah kepada Dewata Agung bahwa aku akan memakamkan ibu almarhum sendirian. Tapi tanganmu sudah pecah-pecah. Padahal tanah ini cukup keras, Sanjaya. Aku merasa puas jika telapak tanganku pecah karena menggali tanah ini, Kakak. Kumohon, kau sudi meninggalkan tempat ini. Bantulah aku dengan doa-doamu agar dosa almarhum ibu kita diampuni oleh Dewata Agung Kakak Kayuwangi. Sanjaya adikku, jangan kau menangis. Air mata yang tertumpah di tempat ini akan membuat almarhum ibu bersedih. Ambillah tanah yang terkena air matamu. Akan ku ambil, Sanjaya. Adikku. Sanjaya ini aneh sekali. Hanya air mata setetes yang jatuh di bumi pemakaman. Tanahnya harus diambil dan dibuang. Sungguh aneh sekali jiwa Sanjaya. Apa sebenarnya yang membuat Sanjaya begitu? Setelah berhasil menggali lubang untuk makam ibundanya, Sanjaya kemudian mengangkat jenazah ibundanya dan perlahan dibawanya menuju lubang yang tersedia. Prabu Sana ayahandanya, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuk mengikuti dari belakang. Sementara itu langit di atas hutan kecil itu menjadi mendung, matahari tertutup oleh awan tebal, seakan-akan turut berduka atas kesedihan Raden Sanjaya. Setelah berhasil mengebumikan ibundanya, Sanjaya menengadahkan kedua tangannya ke atas. Atas nama almarhumah ibuku, dan juga saudara-saudaraku, dan juga orang-orang yang pernah berarti dalam hidup almarhumah ibuku, terimalah beliau di sisimu. Tempatkan beliau di sorga loka, sorga yang telah kau janjikan untuk orang-orang yang kau cintai. Kita harus segera melanjutkan perjalanan, Sanjaya. Nimas Kayuwangi, lihatlah, matahari sudah berada di batas cakrawala barat. Sebentar lagi akan datang senja. Marilah, kita song-song perjalanan kita ini dengan semangat yang baru. Percayalah, bahwa kehidupan yang baru menanti kita. Iya, benar apa yang kau katakan, Kakang. Sekarang masalahnya, kita harus menuruti kehendak Sanjaya. Karena bagaimanapun, kita sebagai saudara tua harus mengalah apa yang menjadi kemauannya. Selama kemauan itu baik dan benar dan tidak menyusahkan orang lain, Kakang. Bagaimana, Sanjaya? Apakah kita harus melanjutkan perjalanan sekarang juga? Dan kita terus berjalan ke arah timur? Ya, siapa tahu di daerah yang baru ada tempat untuk kita. Perasaanku memang begitu, Kakang. Kita tetap menuju arah timur. Kita berangkat sekarang, Sanjaya. Kita akan persiapkan perlengkapan serta bekal-bekal dalam perjalanan untuk menuju daerah baru. Iya, memang seharusnya begitu, Kayuwangi. Tapi biarlah aku yang mempersiapkan. Biar aku yang mempersiapkan perlengkapan itu, Kakang. Baiklah, Kayuwangi. Kau persiapkanlah semuanya. Nanti akulah yang akan membawa semua beban itu. Kita bersujud kepada Bunda sebelum kita berangkat melanjutkan perjalanan ke arah timur. Semoga kita akan segera sampai ke perbatasan antara Pasundan dan Jawa. Sanjaya, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk segera meninggalkan tempat makam ibunya yang telah dihormati sesuai dengan kepercayaannya. Dan kini mereka menuju arah timur melalui daerah perbukitan yang tidak begitu tinggi seperti daerah-daerah yang pernah dilaluinya. Ketiganya terus menuju arah timur. Namun belum begitu lama ketika orang itu meninggalkan tempat makam ibunya, ada perasaan yang mengganjal dalam benak serta pikiran putra mahkota itu. Sementara matahari sudah berada di balik pegunungan, hanya cahaya semburat merah jingga yang tampak dari kejauhan. Ada apa, Sanjaya? Kita beristirahat 5 pal lagi, Sanjaya. Kita masih mampu bertahan untuk menempuh 5 pal lagi, karena bulan sabit sudah mulai membesar. Ada apa, Sanjaya? Ada yang mencurigakan Kakak Kayuwangi. Itu hanya perasaanmu saja, Sanjaya. Udara senja ini agak aneh. Padahal biasanya tidak seperti ini. Apakah ini hanya berdasarkan perasaanku saja? Sanjaya memandang di sekeliling tempat di mana dia menghentikan kudanya. Sementara angin bertiup dengan kencang. Dan ketika Sanjaya memandang jauh, tiba-tiba di belakang Sanjaya terdengar suara kemerosok di semak yang mengejutkan. Suara apakah yang terlempar di semak-semak? Baiklah, aku akan dekati tempat semak itu. Sanjaya, mundurlah kau. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah itu bentuk tubuh? Mayat. Sanjaya tetap melangkahkan kakinya. Dampu Awuk dan Prabu Sana cepat mendekatinya. Ketika tiba di tengah semak belukar itu, keempat pelarian itu menjadi terkejut. Benarkah kau ibuku? Dewa yang agung. Apakah kau tidak menerima jasad ibuku? Tidak! Ibu! Benarkah kau tidak menerima jasad ibuku, Dewa yang agung? Nimas Kayuwangi, Dampu Awuk dan juga ayahnya Prabu Sana terkejut melihat kejadian yang sangat aneh dan janggal itu. Dewa yang agung, katakanlah siapa yang melakukan perlakuan setan seperti ini. Katakan siapa orang itu. Ataukah kau tidak mau menerima kehadiran istriku yang aku cintai? Siapakah istriku terhadapmu? Ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak senang kepada kita, Ayahanda Prabu. Dan orang itu harus diberi pelajaran. Kau yakin bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang selalu membuntuti perjalanan kita? Paling tidak, Ayahanda Prabu, kita harus cari kemana orang itu. Saya kira itu adalah jalan terbaik. Ibu, katakan, siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Murkalah kau kepada orang yang menyiksa ragamu, Ibu. Kenapa Ayahanda Prabu tidak juga mencari orang yang kurang ajar itu? Carilah orang itu jika Ayahanda Prabu masih mencintai arwah ibunda. Apakah yang Kakang Dampu Awuk lakukan sekarang? Pergi dan cari orang itu. Biar aku yang mengubur kembali jasad ibu. Kemudian, Sanjaya mulai menggali tanah untuk pemakaman ibunya. Dan Nimas Kayuwangi sambil terseduh-seduh menangis, bersimpuh di samping jenazah ibundanya. Sementara itu, Prabu Sana dan Dampu Awuk meninggalkan Nimas Kayuwangi dan Sanjaya untuk mencari orang gila yang telah berbuat biadab. Hai orang yang kurang waras, tampakkan batang hidungmu kalau kau merasa laki-laki. Kalau kau ingin bertanding dengan Prabu Sana, jangan kau ganggu istriku, iblis jahanam, setan bekasaan. Kau memang mengalami penderitaan yang cukup menyedihkan, istriku. Dewata yang agung, ampunilah aku. Kau menemukan tanda-tanda orang mencurigakan, Dampu Awuk? Saya telah mencari di sekeliling hutan ini, Ayahanda Prabu. Bahkan saya telah mencoba menemui beberapa orang di hutan ini. Juga ada yang mau mengerti. Apa keterangan mereka? Mungkin hutan ini ada penjaganya. Di mana tanahnya tidak rela untuk dimakamkan orang yang lahir di bumi Galuh. Saya telah meminta keterangan, Ayahanda Prabu. Tapi semua tidak ada yang mengerti. Hanya saja mereka mengatakan bahwa hutan kadang ada yang aneh. Begitu menurut mereka. Ada yang mustahil di hutan ini. Berapa orang yang kau temui itu? Hanya 2 orang, Ayahanda Prabu. Itu pun seorang perempuan yang sudah tua dan seorang bocah berusia 5 tahun yang sedang mencari kayu bakar. Sungguh benar-benar aneh. Mungkin menurut pertimbanganku, bisa juga Dampuau. Penguasa hutan ini tidak rela jika tanahnya dimakamkan oleh orang lain. Sehingga mereka mengambil jenazah ibumu kembali dari kuburan itu. Bukankah kau melihat, pemakaman itu pun belum lama dilakukan. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa membuangnya dekat dengan perjalanan kita setelah kita meninggalkan tempat pemakaman itu? Maaf, Ayahanda Prabu. Saya belum bisa menerima alasan yang Ayahanda Prabu ajukan. Saya akan mencari sisik melik lagi. Di dunia ini memang penuh hal-hal yang ganjil dan aneh, Dampu. Seseorang boleh mempercayai masalah tahayul, tapi tidak juga harus dipaksakan, ataupun sekalipun tidak percaya sama sekali. Tapi kenyataannya jelas dan banyak. Baiklah, Ayah. Aku akan mencarinya. Sekalipun hingga larut malam. Apakah Sanjaya masih belum selesai? Sanjaya ingin menguburkan kembali jasad ibunya tanpa ingin dibantu oleh orang lain. Benar-benar aneh sikap anak itu. Kuminta kau segera kembali ke tempat pemakaman itu sebelum bulan sabit tenggelam. Baiklah, Ayahanda Prabu. Saya akan mengindahkan perintah Ayahanda Prabu. Berangkatlah dan hati-hati. Saya mohon diri. Heya! Heya! Heya! Benarkah kata perempuan tua yang diceritakan Dampu Awu itu? Di hutan ini sering terjadi hal-hal yang aneh. Mungkinkah? Baik, kalau itu memang yang harus terjadi. Manusia di atas jagat raya ini hanya sebagai alat. Yang tidak punya daya dan kekuatan yang lebih. Sanjaya, ya. Tidak bolehkah aku membantumu dalam menggali tanah makam ini? Sebentar lagi juga sudah selesai. Lihat, dalam lubangnya pun juga sudah setinggi aku. Berarti sebentar lagi ibu harus dimakamkan. Sekarang tinggal membuat aras, tempat pembaringan ibu. Tapi, aku kasihan melihat telapak tanganmu yang mulai menggelembung dan pecah-pecah itu. Rasanya pasti panas. Ya. Dan... Ya, rasanya memang panas, Kak. Tapi panasnya telapak tanganku adalah keteduhan hati dan jiwaku. Bila aku bisa memakamkan ibu tanpa bantuan orang lain. Jika suatu saat ibu mengalami hal yang serupa, apakah kau juga berbuat yang serupa? Ya, aku telah berjanji kepada penguasa jagat raya ini. Selama aku bisa dan mampu, aku akan berbuat. Karena dialah orang yang kuanggap paling suci di atas bumi ini. Karena dialah yang melahirkan aku, yang mengandungku, dan yang merawat serta mendidikku tanpa ada balas jasa dariku. Sanjaya. Berdoalah agar Kakang Dampu dan Ayahanda Prabu menemukan orang itu. Dan aku akan tetap membuat aras tanah pemakaman ini. Sanjaya, balutlah telapak tanganmu dengan selendang kain ini. Terima kasih. Aku tidak memerlukan itu. Tapi aku ingin merasakan seluruh telapak tanganku ini pecah akibat pemakaman ibunda. Sanjaya, Sanjaya, kau pingsan, Sanjaya. Oh, tolong Kakang Dampu Awuk, Ayahanda Prabu, Sanjaya pingsan, tolong. Ada apa nih, Mas Kayuwangi? Apa yang terjadi? Ibu Sanjaya pingsan, Kakang. Sanjaya roboh setelah selesai memakamkan Bunda Permaisuri. Sebaiknya kita bawa ke tempat yang lebih aman. Bukankah udara malam kurang enak bagi kesehatan tubuh? Ayo, kita angkat, Kakang. Sanjaya tidak apa-apa. Ia hanya pingsan karena rasa lelah di tubuhnya. Mungkin penguasa hutan ini tidak rela jika tanahnya dimakamkan orang lain seperti bunda kita, Kakang. Semula aku berpikiran begitu, Nimas Kayuwangi. Tapi sekarang tidak. Aku tahu bahwa bumi tanah Jawa ujung barat hingga ujung timur adalah milik Dewata Agung. maka siapapun berhak dimakamkan di mana ia meninggal. Tidak juga Bunda Permaisuri. Apalagi beliau mendapat penghormatan sebagai Putri Permaisuri. Tapi kenyataannya begitu, Kanda Dampu. Kita memang boleh percaya tentang tahayul itu. Aku memang berhasil menemui dua orang pencari kayu bakar di hutan ini. Katanya hutan ini kadang-kadang memang ada yang ganjil. Apakah kata-kata orang itu bisa kau percaya? Aku kurang yakin. Biasanya penduduk pedalaman seperti perempuan yang kutanyai itu suka membesar-besarkan permasalahan. Itu yang tidak membuat aku percaya. Padahal kejadian itu tidak ada sama sekali. Tapi setidaknya dia akan dekat dengan hutan ini. Sudahlah. Atau dia malah penghuni hutan? Sudahlah. Beristirahatlah kau, biarpun kau tidak merasa capek. Tapi kesedihan dalam perasaan serta jiwamu melebihi kelelahan tubuhmu. Aku tidak bisa tidur malam ini, Kakang. Sebelum Sanjaya sadar serta Ayahanda kembali. Yakinlah bahwa Sanjaya akan siuman kembali. Dia hanya capek. Serta Ayahanda Prabu sebentar lagi akan kembali jika tak berhasil menemukan orang yang membuat huru-hara makam bunda kita. Untuk malam ini, apa salahnya kita terjaga, Kanda? Ya, baiklah. Tapi selimuti badanmu agar terhindar dari angin yang jahat. Kau di situ, aku akan membuat api unggun. Karena malam ini terasa dingin sekali. Ambillah kayu pangkal kering itu, Kanda. Aku akan ambil kayu itu, Dinda. Aku tahu Ayahanda Prabu pasti sebentar-sebentar hanya berhenti di perjalanan karena mengingat kematian Bunda Permaisuri. Kematiannya sangat menyedihkan. Rasanya aku ingin mencincang orang yang bikin piang prahara jasad Bunda Permaisuri. Kanda, bagaimana dengan keadaan Sanjaya? Ya, sedikit demi sedikit tubuhnya berubah. Semoga dengan perapian ini bisa membuat Sanjaya hangat dan sadarkan kembali. Aku takut, Kanda. Nimas Kayuwangi, lebih baik jika kau lekas tidur. Biar aku yang berjaga hingga Ayahanda Prabu kembali. Baik, Kanda. Sekarang tubuhmu sudah terasa hangat. Telapak tangannya membengkak dan mengeluarkan air. Dampu Awuk. Oh, Ayahanda Prabu sudah kembali. Iya. Sanjaya sudah tidur. Sanjaya pingsan setelah pemakaman Bunda Permaisuri. Sanjaya pingsan? Iya. Apakah kau sudah berusaha untuk menyadarkan kembali? Saya sudah menyadarkan dengan cara-cara yang pernah saya miliki, Ayahanda Prabu. Dan ketika saya picit tengkuknya, Sanjaya sudah siuman kembali. Tapi hanya sebentar. Dan hingga sekarang belum siuman kembali. Mungkin hanya rasa lelah yang dia alami. Pemakaman dua kali. Menggali tanah keras dan menguburnya sendiri. Aku tidak tahu apa maksudnya Sanjaya berbuat seperti itu. Maaf, Ayahanda Prabu. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Bertanya masalah apa itu? Kau jangan lagi bertanya masalah Galuh, Dampu. Galuh sudah lepas. Maaf, Ayahanda. Sekali lagi, saya mohon maaf. Bukan masalah negeri Galuh. Akan tetapi, sesuatu yang berkaitan dengan semasa hidup Ibunda Permaisuri. Dan dari itu semua, mungkin ada hukuman yang diterima oleh jasad Bunda Permaisuri. Rasa-rasanya tidak ada, Dampu. Iya, tidak ada. Menurutku Permaisuri baik adanya. Mungkin Ayahanda Prabu lupa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu jika ketika masih remajanya dahulu. Kenapa? Kau punya penafsiran tentang hal-hal semacam itu? Biasanya ada, Ayahanda Prabu. Mungkin itu adalah suatu hukum yang tidak pernah diperhatikan oleh orang banyak. Sudahlah, Ayahanda Prabu. Yang lalu biarlah berlalu. Dan sekarang, mari kita bangun jalan yang baru. Iya. Galuh memang bukan milik kita lagi. Setiap masa pasti akan ada habisnya. Agaknya begitulah hukum Sang Dewata Agung. Sanjaya putraku, lihatlah ayahmu anakku. Maafkan ayahmu. Ketiganya telah kumpul kembali. Hanya dengan perapianlah mereka menjaga makam permaisuri. Sementara Sanjaya masih saja pingsan. Nimas Kayuwangi mencoba untuk tidur, tetapi ternyata dia tidak bisa juga. Belum lagi malam mencapai puncaknya. Sanjaya. Oh, dia telah siuman. Hendak kemanakah kau, Sanjaya? Kau mengiku anakku. Sanjaya, tunggu Sanjaya. Sanjaya, kembalilah. Biar saya yang mengikutinya, Ayahanda Prabu. Hati-hatilah, Kampuawu. Oh, anakku Sanjaya. Mau kemanakah kau? Biarlah, Ayahanda Prabu. Saya yang akan mengikutinya. Benar, dia menuju ke makam ibundanya. Ibunda, Ananda bersalah. Pastilah Bunda mati membawa rasa penasaran yang teramat sangat. Bunda meninggalkan kami dengan membawa rasa penasaran yang telah Bunda pendam sekian tahun. Oh, inilah perjalanan akhir dari rasa penasaran Bunda. Semoga Bunda dapat menghapus, dapat melenyapkan rasa penasaran itu. Oh. Mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut putranya. Sementara itu, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuk saling pandang dan bertanya dalam hati. Ya, keduanya tidak mengerti dengan semua keluhan Sanjaya. Beberapa saat mereka tenggelam dalam angan-angan sambil mencoba untuk menafsirkan kata-kata Sanjaya. Tapi lamunannya terjaga oleh bisikan Prabu Sana. Bersalah. Ananda bersalah. Bunda, menyingkirlah kalian. Kembalilah ke api unggun tempat kita semula. Biarkan aku bersama Sanjaya. Baik, baiklah Ayahanda. Mari Kanda Dampu. Apa maksud Sanjaya dengan rasa penasaran ibundanya sekian tahun? Keluhan yang dibisikkan itu seakan-akan juga merupakan pendaman rasa penasarannya. Apakah ia mengetahui hubunganku sejak dahulu? Bunda. Akan ku coba untuk menanyakan padanya. Sanjaya anakku. Bolehkah aku duduk dan bicara berdua dengan? Untuk apa ayah bicara dengan saya? Untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk mengembalikan hubungan kita sebagaimana semula. Kau adalah putraku laki-laki tertua, Sanjaya. Kau adalah puncak tumpahan harapanku. Puncak harapan dari aku, ayahandamu. Dan juga kakek nenek serta cikal bakal pendiri, pembangun kerajaan Galuh. Padamu telah aku tumpahkan harapan itu, Sanjaya. Janganlah harapanku dan juga harapan-harapan mereka menjadi hancur dan sirna karena hubungan kita saat ini. Karena sikap dan perbuatanku. Marilah kita bicara, nak. Kita bicara untuk menyelesaikan semua ganjalan-ganjalan yang ada dalam dirimu dan juga dalam diriku. Saya tidak mempunyai ganjalan apapun. yang akan mengkhawatirkan Ayahanda. Semua ganjalan-ganjalan itu telah sirna sekarang, dibawa masuk ke dalam tanah, dibawa Ibunda menghadap sang penguasa. Sanjaya anakku, apa sebenarnya yang kau ketahui tentang diriku dan diri Ibundamu? Banyak, sangat banyak Ayahanda. Sangat banyak? Ya, sangat banyak. Apa itu Sanjaya? Ayahanda adalah seorang Maharaja Galuh, tapi kini seorang pelarian. Ibunda, Ibunda adalah seorang permaisuri, kini bernasib sama dengan Ayahanda, seorang pelarian. Ayahanda seorang raja yang bijaksana, disukai rakyat. Ayahanda juga seorang ayah yang bijaksana, menyayangi anak dan juga istri. Bukan itu maksudku. Maksudku, apa yang kau ketahui tentang perasaan almarhum ibundamu terhadap aku? Tentang rasa penasaran yang kau sebut-sebut tadi. Aku mendengar semua keluhanmu tadi. Saya tidak pernah mengetahui tentang perasaan ibunda almarhum, ayah. Saya tidak pernah tahu. Saya hanya menduganya. Sekedar menduga. Betapa menderitanya. Betapa sakit hatinya menyaksikan pertemuan-pertemuan ayahanda dengan Bibi Sampit secara sembunyi-sembunyi pada 8 tahun yang lalu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri semuanya. Semua hubungan ayahanda dengan Bibi Sampit. Saat itu, umur saya baru 7 tahun. Belum banyak yang saya ketahui. Tapi saya sudah dapat membayangkan apa yang terjadi. Karena setiap kali ibu mengintai ayahanda, mengikuti ayahanda hingga bertemu dengan Bibi Sampit, entah itu di biliknya, di Taman Sari, di Kuil Agung, ibunda selalu menangis sedih hingga semalam-malaman, ayah. Oh, rupanya kau mengetahui semua itu, Sanjaya. Iya, saya mengetahui semua itu. Lalu apa lagi yang dapat saya lakukan selain mengurung diri di dalam kamar, perpustakaan istana, dan juga menyendiri di Taman Sari? Saya tidak mungkin lagi dapat bermanja-manjaan dengan ayahanda. Iya. Iya. Aku memang bersalah kepada kalian semua. Juga kepada Adhiranga. Kaukah itu nih, Mas? Dampuawu. Kemarilah anakku. Marilah kita bicara. Kau juga sudah tahu tentang ayahandamu. Tentang kekotoran ayahandamu. Maafkan ayahanda Prabu. Saya telah mendengarkan semua cerita Sanjaya. Tidak. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kalian semua tidak bersalah. Akulah yang bersalah dalam hal ini. Aku yang saat ini mengharapkan maaf darimu, Nimas anakku. Juga darimu, Sanjaya. Hei, siapakah kau? Keluarlah, tampakkanlah wajahmu. Tunggulah di sini, Dinda Nimas. Aku akan mencoba untuk meringkus orang itu. Dampu Awuk melesat ke arah datangnya suara. Tapi beberapa saat ia mencari, tidak juga berhasil menemukan orang yang telah mengeceknya. Sudahlah anakku, orang itu pasti dengan sangat mudahnya bersembunyi di dalam gelapnya malam. Sudah, biarkan saja. Memang tidak sepantasnya aku melayani manusia pengecut seperti itu. Siapakah dia, Kakang? Apakah dia adalah orangnya Paman Prabu Sora? Kukira bukan, Dinda. Jika dia memang orangnya Prabu Sora, untuk apa dia bertindak tanggung seperti itu? Mengapa dia tidak langsung saja menangkap kita? Iya. Dan lagi suara itu adalah suara wanita. Sepanjang yang ku ketahui, tidak ada seorang tokoh wanita di Indraprasta. Iya. Ayahanda Prabu benar. Saya kira sebaiknya kita beristirahat saja. Tidak usah kita melayani orang yang usil itu. Tidurlah saja Ayahanda. Dan juga kau Sanjaya. Nimas, biar aku yang berjaga-jaga. Iya. Kau benar, Dampu. Tidurlah Sanjaya. Nimas, aku akan bersemadi. Malam yang telah mencapai puncaknya menjadi semakin dingin. Kabut turun dan menyelimuti suasana di hutan yang sunyi dan sepi itu. Rombongan kecil itu kini nampak beristirahat. Sanjaya telah tertidur, kemudian demikian pula dengan Nimas Kayuwangi. Sementara itu Prabu Sana telah tenggelam dalam semedinya. Dampu Awuk duduk beristirahat sambil memperhatikan suasana di sekelilingnya. Ketika hari mulai menjadi terang, Dampu Awuk tak dapat lagi menahan rasa kantuknya dan dia pun tertidur lelap. Dan ketika hari menjadi terang benderang. Celaka, aku tertidur. Oh, apa yang terjadi Dampu Awuk? Entahlah, saya tertidur Ayahanda. Agaknya tidak terjadi sesuatu pun dengan rombongan kita. Kanda, siapakah sebenarnya wanita itu? Apa maksud dia, Kanda? Mengganggu kita dengan tawanya. Entahlah. Aku tidak tahu, Dinda. Hei! Iblis wanita! Jika kau memang bukan seorang pengecut, tampakkanlah dirimu. Mari kita bicara. Keluarlah! Kakak, apakah bukan dia yang telah membongkar kuburan ibunda dan mengeluarkan jenazah ibunda? Iya, kau benar, Dinda. Aku pun menduganya demikian. Memang, agaknya kau benar. Pastilah wanita iblis itu yang telah mengganggu ketenteraman istriku. Setan! Hei, iblis wanita! Apakah kau yang telah mengganggu jenazah ibunda permaisuri? Jika ya, bagaimana? Apa yang akan kalian berbuat dengan diriku? Setan! Iblis jahat! Tampakkanlah dirimu! Dan marilah kita bertempur hingga 1000 jurus! Ayo! Hadapilah aku, Dampu Awuk! Murid dari Padepokan Gualara! Lucu! Lucu sekali kau, anak muda! Untuk menemukan di mana aku saja, kau tidak mampu! Bagaimana akan menantang dan menghadapiku? Sudahlah! Cukup, cukup aku melayanimu. Selamat tinggal. Itu aku melihat bayangannya berkelebat ke arah selatan. Iya, itu ke arah sana. Marilah kita mencoba mengejar wanita itu. Iya, kita harus menemukan wanita iblis yang telah mengganggu makam dan juga jenazah ibunda. Kita coba untuk mengejarnya ke selatan. Tapi ingatlah, Sanjaya tidak dapat berlari cepat sebagaimana kita. Biarlah kita berjalan biasa. Mudah-mudahan kita akan berhasil bertemu dengan iblis wanita itu dan meringkusnya. Ayolah Ayahanda, Sanjaya, kita segera berangkat. Rombongan kecil itu pun kemudian meneruskan perjalanannya ke arah selatan. Mencoba untuk mencari wanita yang diduganya telah mengganggu jenazah permaisuri Prabu Sana. Tidak beberapa lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah kota. Sebuah kota yang kecil. Tanpa mereka sadari, beberapa orang yang bertampang kasar mengikutinya dari pinggiran kota hingga tiba di penginapan. Kita berhasil menemukannya, Kang. Bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri meringkusnya? atau mengabarkan ini pada Kakang Kandis? Kukira berbahaya sekali mengambil tindakan sendiri. Jika tidak ada murid dari Gua Larang itu, kita bertiga pasti akan dapat meringkusnya. Tapi murid dari Gua Larang itu harus kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kincir metunya tidak dapat kita buat main-main. Ya, baik. Jika begitu, segera saja kita beritahu Kakang Kandis. Kita akan menangkapnya malam ini juga. Siapa yang harus memberitahu Kakang Kandis? Aku atau... Kau saja, Adi Santet. Biar aku bersama Adi Jumalah menunggu dan menjaga mereka di sini. Baiklah, Kakang Taji. Aku akan segera pergi. Jangan lupa, ceritakan tentang pemuda dari Gua Larang itu. Kuharap Kakang Gandhi sendiri yang datang turun tangan menghadapinya. Kang, apakah Kakang Taji takut menghadapinya, ha? Menghadapi pemuda dari Gua Larang itu, ha? Bukankah Kakang juga anggota Ning Sewu, ha? Sudahlah, Kang. Jangan mengejekku. Aku dapat saja merontokkan gigimu sekarang. Maaf, Kang. Maaf. Aku cuma bercanda. Maafkan aku, Kang. Ayo, sana cepat. Pergilah. Baiklah, Kang. Aku pergi. Malam ini juga kita harus berhasil meringkus mereka. Hadiah besar sudah menanti kita. Berhati-hatilah. Jangan sampai mereka dapat menduga dan mengetahui rencana penyerangan ini. Ya, Kang. Laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Kakang Taji bangkit dari tempat duduknya dan kemudian memandang melalui jendela ke arah penginapan tempat rombongan kecil pelarian itu menginap. Pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan rombongan pelarian itu? Apakah mereka akan berhasil lepas dari kepungan tersebut? Dan siapakah wanita misterius yang selalu datang dan mengejek mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul. Sampai jumpa! Listening everywhere, broadcasting anywhere. Only on Harley Radio Show. Bandung. Digital Internet Radio.